anggap sekolah rendah 3 tahun dulu. Belanda buat sekolah rendah 3 tahun, bukan 6 tahun. Sekolah rendah dia masuk ke Tawalib, madrasah Tawalib yang didirikan oleh ayahnya. Di sini ada satu adat, anak laki-laki usia 10 tahun tak boleh lagi tidur di rumah orang tua. Harus tidur di masjid atau musola. Oh. Di situ dia belajar agama, malamnya dia belajar pencak silat, bela diri. Malik ikut itu. Cuma ada satu peristiwa yang sangat apa mengejutkan Malik. Orang tuanya berpisah. Nah, itulah kerasnya adat Minang dulu. Ya, berpisah, ibunya berangkat ke Deli Serdang, ayahnya kawin lagi di sini. Kita bisa merasakan seorang anak yang penuh kasih sayang. Kasih sayang terputus, manja tak bisa lagi. Ibu sudah jauh dengan ayah tiri, bapak walaupun dekat tapi ada ibu tiri. Bapaknya keras kan. Akhirnya Malik seperti anak terbuang. Dia nakal sekali. Suka begaduh. Dia pendekar karena sudah 3 tahun belajar silat malam. Setiap hari ada aja pengaduan kepada ayahnya tentang kenakalannya. Satu saat ketemulah ayahnya dengan dia. Waktu dia sembunyi-sembunyi pulang, ketemu. Biasanya tidak ketemu, tapi ini kebetulan berjumpa ayahnya. Ayahnya marah sekali. Marah tidak hanya mulut, tapi tangan itu. Neneknya lihat, kesian dia melihat cucu. Dia panggil, Malik sini kamu, ada apa nek? Kau harus ingat, waktu kau lahir dulu ayahmu bercita-cita mau kirim kau ke Mesir supaya bisa jadi ulama nanti. Tapi kau nakal begini, masyarakat pun tak suka sama kamu, bagaimana mau jadi ulama? Terpikirlah sama Malik. Dia pergi ke tepi tasik dan berpikir, mana yang lebih bagus? Jadi ulama, menuntut ilmu, atau jadi nakal? Akhirnya diputuskannya, aku harus menuntut ilmu. Tanpa izin orang tuanya, ada orang sini merantau ke Palembang, dia ikut. Maksudnya mau ke Jawa ini. Tapi sampai di Palembang baru, dia sudah kena sakit campak. Cacar. Dibawa lagi pulang sampai sembuh, baru sadarlah Malik. Kalau tidak ada izin orang tua, jangan coba-coba berangkat. Celaka jadinya gitu. Dia permisi sama orang tuanya. Ya, aku mau ke Jawa. Terkejut ayahnya, kau anak nakal mau ke Jawa. Apa yang kau cari di sana? Orang Jawa itu sekolah ke sini gitu. Sekarang kau ke sana lagi. Itu Gontor, kan terkenal deh. Pendirinya itu lulusan Tawalib. Tawalib ini didirikan oleh ayahnya, tampannya. Jadi rata-rata pendiri pesantren Jawa itu dari tampannya, dari lulusannya. Lalu dia mendirikan pesantren. Jadi ayahnya kaget. Orang saja kesini belajar, kau tidak belajar, malah nakal. Tapi Malik diam-diam dia keluar. Yang penting dia sudah minta izin. Tapi belum dia sampai di pintu, ayahnya panggil, sini kamu Malik. Kalau kau mau pergi ke abang iparmu di Pekalongan, berangkatlah. Berangkatlah Malik. Kebetulan adik ayahnya pergi ke Jogja. Dia ikutlah sama adik ayahnya. Ja'far Amrullah. Sampai di Jogja, dia belajarlah kepada H.O.S. Cokroaminoto, pendiri syarikat Islam. Tentang politik, organisasi, kemasyarakatan, semuanya dipelajari. Agama dibelajar kepada Kiai Haji Fahrudin. Kemudian dia belajar juga tentang kemasyarakatan kepada Pramoto. Setelah itu baru dia berangkat ke Pekalongan ke abang iparnya. Ersa Mansur. Kisahnya Ersa Mansur ini adalah murid terpandai ayahnya. Kemudian dikawinkan dengan kakak Buyang. Itu dia di bawah jam itu. Dia juga ulama besar. Oh, abang deh. Abang iparnya. Abang iparnya inilah guru satu-satunya yang mendidik dia menjadi ulama. Karena sama ayahnya tak bagus hubungan. Apalagi setelah bercerai itu tak bagus lagi. Beberapa bulan di Pekalongan dia berangkat pulang. Sampai di kampung, dia pikir ilmu yang didapat di Jawa ini sudah cukup untuk disampaikan. Dia cobalah tabligh di depan masyarakat yang pernah dia nakal dulu. Orang banyak bertanya, ini apa pula anak nakal ini? Mau menasihati kita. Bahasa Arab aja tak bagus, kata orang. Terdengar sama Malik. Dia datang ke ayahnya. Ya, aku mau ke Mekah. Kaget ayahnya. Nah, anak kecil nakal. Umur kau 15 tahun baru gitu. Hmm. Kalau kau ke Mekah, di sana pasir semua. Orang pakai bahasa Arab, kau tidak bisa bahasa Arab. Dan ke sana dengan uang yang banyak. Dulu ke Mekah, itu 4 bulan baru sampai. Karena pakai kapal kayu. Ayahnya bilang lama itu ke sana. Balik terdiam. Tapi tidak putus asa dia. Apa yang telah diniatkannya, dia harus berangkat. Walaupun dia hanya menyampaikan niatnya kepada ayahnya. Karena dia juga tidak minta uang. Dia datang ke keluarga ibunya yang di kampung. Ibunya di Deli Serdang. Keluarganya masih banyak di kampung. Dia bilang, makcik, ada apa Malik? Aku mau merantau. Lalu setelah itu, kemana kau merantau? Aku mau merantau jauh sekali. Tanyalah makciknya ini, kau nanti balik lagi enggak? Enggak, aku enggak balik lagi. Oh, bagus tuh Malik, ini uang, berangkat atau? Karena nakal ya, jadi dilepas dengan uang. Berangkat, berangkat. Dapatlah uang sekian. Pergi lagi keluarga ayahnya, begitu juga. Bagus lah, moga-moga kau jadi orang berguna. Berangkat. Saya dia pikir daripada di kampung, orang laporan kenakalannya, bagus kau berangkat. Berangkat dia ke Medan. Sampai di Medan, kita sudah sempat tahu, untuk penjajahan itu kan orang tak ada yang kaya. Jadi uang yang dibawanya itu kan cukup-cukup saja. Sampai di Medan, ongkos sudah dipakai, uang sudah menipis. Dilihat-lihat uang tak mungkin lagi beli tiket. Dia pergi ke pasar. Entah bagaimana ketemu dengan kawannya. Yang sama-sama nakal dulu di kampung. Namanya Isa. Dia tanya, Isa, kenapa kau di sini? Apa kata Isa? Iyalah Malik. Setelah kau pergi ke Jawa, kami jadi sasaran orang banyak. Kami dikejar-kejar orang. Jadi kami terpaksa hijrah ke Medan. Ya nakal semua gimana tak dikejar orang. Apalagi pimpinan yang sudah pergi ya. Sampai di Medan, Malik bertanya, bagaimana kawan-kawan? Kerja bagus? Oh bagus. Kita kerja di sini halal. Ah, baguslah. Kumpul kawan semuanya. Kumpullah semuanya. Apa kata Malik? Aku mau ke Mekah. Kalian sudah hampir 2 tahun di sini. Tentu tabungan kalian sudah banyak. Aku butuh uang. Untuk beli tiket dan ongkos. Aku pakai dulu insya Allah nanti aku bayar. Katanya. Tepat saya kasih uang. Kalau enggak kena ini. Ini enggak father ini. Ya. Kasih uang dapat beli tiket satu. Berangkat dengan kapal kayu. Pakai layar. Kita kan sudah sama tahu kalau Laut India itu ombaknya sebesar rumah. Besar sekali. Itu kapal kayu itu seperti gabus di atas air. Jadi banyak orang yang mabuk laut. Entah apa pula, mau buktinya tidak taunya satu pertolongan dari Tuhan. Ada 2 orang, laki istri, suami istri, usia 40, dibantu oleh Malik. Sampai sehat dari mabuk. Sampai di Mekah, tidak jadi dia hilang. Karena kemana orang tua itu pergi, dia ikut. Jadi ada yang diikutinya. Sampai dia satu percetakan, dia kerja percetakan di sana menjadi buku. Di masjid.